sesali semua yang telah terjadi. Ku harap kau mengerti bahwa cinta terus memiliki. Hapuslah surat tetesan air matamu. Ku yakin kau mengerti, ku yakin kau sadari. Oh, biarlah semua